Bhinneka Tunggal Ika adalah bingkai kebersamaan. Satu sekalipun berbeda menjadi semangat yang tak boleh disingkirkan. Maju bersama, sekalipun berbeda, diikat oleh satu semangat anak bangsa. Apalagi lebih jauh menjadi semangat anak manusia. Bukankah itu luar biasa? Tapi belum jadi satu anak manusia. Mari kita belajar menjadi satu anak bangsa. Atau jangan-jangan belum jadi satu anak manusia, kita sudah meniadakan secara bangsa. Bukankah itu menyedihkan? Bhinneka Tunggal Ika, warisan yang luar biasa. Bagaimana bingkai kebersamaan ada di sana? Tampak indah, tak ternilai harganya. Warisan bangsa yang harus kita pelihara. Jika betul kita cinta Indonesia yang satu, bukan dua. Bhinneka Tunggal Ika, mari maju bersama. Bukan hanya Anda atau saya, tetapi bagaimana bersama kita membangun kebesaran bangsa. Menyatukan yang berbeda, saling mengisi, saling melengkapi. Maka kita akan menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Bersama saya, Bikman Sirait.